thumma duminat ma'na syarat wa kaqawlihi agharraki minni anna hubbuki qatili wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali qalahu mru'u qais wa huwa min qasidati kifa nabki al-lughah agharraki bikasril kaf khitabun lil mu'annas wa huwa istifhamun inkar wa tawbih ay hamalaki alal izzah wa hiya fi'lun malam yujarrabil umur wal qatal al-imatatu wa ta'muri bil ya li annahu khitabun lil mu'annasi ayda wa hudifat liltiqa'i sakinain al-i'rab al-hamzah lil istifham gharra fi'lun madin wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih an harfu tawkidin wa nasbin hubbu hubba ismuha wal kaf fi mahalli jarin bil idhafah qatili khabaruha wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala ma qabla al ya' man'a min zuhuriha istighalul mahall bi harakatil munasabah wal ya' mudhafun ilayhi wal masdaru al munsabiku min an wa ma ba'daha fa'ilun wat taqdir agharraki minni qatlu hubbiki li ay imatatuhu li wa annaka alwawu harfu atfin anna harfu tawkidin wa nasbin wal kaf ismuha mahma ismu syartin jazimun fi mahali raf'in mubtada tajzimu fi'lain al awal fi'lu syart wa thani jawabuhu ta'muri fi'lu syart majzumun bi'adati syart wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min af'alil khamsah wal ya al mu'annasah al mukhatabah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il al qalb maf'ulun bih wal jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli raf'in khabar yaf'al jawabu syarat wa alamatu jazmihi sukunu akhiri wa harraka bil kasri liqafiyati syar wal ma'na qad gharraki ay khadda'aki minni kaunu hubbiki qatili wa kaunu qalbi muti'an laka bihaithu innaka mahma ta'muril qalb bihaithu innaka mahma ta'muril qalba bihi min syai'in yaf'alhu wasyahidu fi mahma haythu jazamat al fi'lain tanbih yajuzu laka fi ma wa man wa mahma mura'atu li lafdhiha wa huwa al ifradu wa at tadhkir wa hadha huwa al ghalib wa mura'atu ma'naha wa huwa qalilun nahwu wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal saliha fa dhakara ri'ayatan lil lafd thumma unnisa ri'ayatan lil ma'na nahwu man yakuma akum ma'ahuma ay kullu snaini yakumani wa man yakumu akum ma'ahum ay kullu jam'i rijalin yakumun. Kemudian penjazm berikutnya yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ghaliban adalah man. Hiyasmun maudu'un liman ya'qil ala jihatil umum man. Man adalah isim yang diletakkan untuk yang berakal di atas sisi keumuman. Jadi man itu umum cakupannya. Di antara al-fadil umum, lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Tidak dikhususkan untuk satu orang tertentu. Bisa dimakan satu, dua ataupun lebih. Nahu man ya'mal su'an yujizabih. Siapa yang beramal kejelekan yujizabih. Ya. Dibalasi, pasti dibalasi dengannya. Ada sebagian ahli tafsir yang ada satu riwayat salaf yang memaknai syirik. Karena di sini dipastikan balasannya. Ma ya'mal su'an yujizabih. Siapa yang dia beramal kejelekan syirikan pasti dibalasi. Adapun selain syirik